Lukas bindu 10:5. Sekali jadi, teremreh pengalo cuke raskala perdosa, si Deban megiken pengajaran Yesus. Ngidah si E, jungut-jungut kalak parisi ras guru-guru agama. Nina. Ia loa-lona kalak perdosa, janah man pe ia ras. Emaka ituriken Yesus manbana perumpamaan enda. Adi skala ibas kam lit 100 biri-birina janah benne sada kugange ibahanna tentu itading kena biri-biri si siwah puluh siwah imbalmbal laus ian darami biri-biri si benne e sehdat kenca idatna biri-biri e meriah kal ukurna itama kena biri-biri e kudatas barana zenari ibabana mulih kenca bage idilona teman-temanna rasindeh-rendeh rumah na janah nina. Meriah kal ukurku, sabab mengukudat biri-biringku si bene'e. Marilah kita meriah ukur ras-ras. Kukatakan man bandu, belienan pe keriahan i surga nangdangi sekalak perdosa si jera, asangken si siwah puluh siwah kalak si akapna ia benar dengan la perlu jera. Entah pe sekalak diberu, lid 10 duit pirakna. Janah bene sada, kugang ibahana, tentu isa ganina lampu, isa puina jabuna, idaramina manjar-anjar sehdat. Kenca idatna duit nae, idilona teman-temanna ras tetanggana, janah nina, meriah ukur gelah kita, sabab ungkukudat duitku si bene'e. Kukatakan man bandu, bagema pe malekat-malekat, meriah ukur nangdangi sekalak perdosa si jera. I terusken Yesus ngerana, nina. Lid me sekalak perbapan, dua kalak anakna dilaki. Nina si muda man bapana, o bapa. Breken genduari man bangku, erta-erta si kerajanganku. Emaka ibagi bapana erta-erta e man anakna duana. Kenca piga-piga wari, idayakan anak singuda e mesi kerajanganna. Jenari laus ia ku negeri sindauh, ije isia-sia kena duit na e. Kenca keri ibahanna duit na e, jadi mekelihen ibas negeri e, janah mulai me ia kapna susah. Emaka erdahin ia reskala anak negeri e. Isuruhna ia kujuma ermakan babi. Nakan iba-iba babi epe meriah ngemin ukurna manca, tapi ise pela mereken kai peman bana. Dungna rukur ia, janah nina iba sukurna. Kerina si irdahin bapangku riba-riba panganna, tapi aku ijenda menam mate kelihen. Lauslah aku ndahi bapangku, janah ningku man bana. O bapa, aku enggor dosa mandibata dengan ersalah man bandu. Lanai metunggung pe aku igelari anak ndu. Emaka berkat ia ndahi bapana, dauh denga pe ia i rumah nari, nggo idah bapana ia. Mekuah ati bapana, emaka kiam ia ngaya kisa, idakepna janah ia maina. Nina anak na eman bana, o bapa, aku nggo erdosa mandibata dengan ersalah man bandu. Lanai metunggung pe aku igelari anak ndu. Tapi idilo bapana juak-juakna nina, pedasken baba kujenda, uwi si mejilena, janah pakeken manbana. Tamaken cincin ku jari-jarina, janah sepatui ia. Jenari geleh sada anak lembu simburna, gelah erbahan pesta man-man kita. Sabab anak kuenda nai, enggo mate, tapi genduari enggo ngeluh mulihi. Ia enggo bene, tapi genduari mulihken ia. Emaka ibuna kena erpesta ras meriah-meriah. Tapi anak nasin tua paksa ijuma. Asum ia ibas perdalanan ijumanari, lanain dauh saku rumah, ibegina sora gendang resora rende. Emaka idilona sekalak juak-juak, isungkun nanina, kai si jadi e? Terjabab juak-juak manbana, agindu enggoreh mulihken, janah isuruh bapandu igeleh sada anak lembu simburna, sabab agindu si enggo bene e, enggoreh mulihken ibas mejuah-juah. Emaka nembeh kal ate anak sintua e, dengan la iang git ku rumah. Emaka reh bapana nami-nami ia idarat. Ngaloi ia man bapana. Enggo piga-piga tahun aku urdahin raskam bagi sekalak juak-juak. Janah la pernah kusimbak katandu. Kaikin enggo ibre kenduman bangku. Sada anak kambing pela ibre kenduman bangku. Gelah aku man-man ras teman-temanku. Tapi anak duah, enggo ikri kena erta-ertandu ras diberu perdenggal. Janah kenca ia mulihkan minter igleh ndu sada anak lembu pilihan simbur. Ngaloi bapana, o anakku, kam tetap ras aku, janah kerina erta-ertangku si kerajangan dukap. Tapi patut pe kita erbahan kerja man-man dengan meriah ukur, sabab agindu sinai enggo mate, genduari enggo ngeluh mulihi. Ia enggo bene, tapi genduari enggo reh mulihkan.